Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana allimna at-ta'wila wa faqqihna fid-din. Allahumma ya rabbana ij'alna ya rabbana min ahli al-Qur'an waj'alna ya rabbana awladana wa talamidhana min ahli al-Qur'an wahsurna yawm al-qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta Al-Qur'an, rindu ridho Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita di majlis tafsir kita sudah sampai kepada surat Al-An'am ayat ke 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَعَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. Jika engkau, khitab untuk Nabi, yang diajak bicara oleh Allah adalah Nabi dan semua pengikut Nabi. Wa idza ra'aita, jika engkau menemukan, alladzina yakhuduna fi ayatina, orang yang yakhuduna itu, kalau orang nyelam, yakhuduna itu nyelam, fi ayatina bukan menyelam, mendalami pemahaman, bukan. Berbicara tentang Al-Qur'an yang di situ dia tidak punya pengetahuan tentang Al-Qur'an, atau main-main, di sini dimaknai adalah guyonan, main-main, mengejek Al-Qur'an. Kalau kamu ketemu orang yang melecehkan Al-Qur'an, merendahkan Al-Qur'an, maka fa'arid anhum. Kalau kamu kumpul sama seseorang satu kelompok, ternyata mereka itu merendahkan Al-Qur'an, merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala, awas jangan kau kumpul dengan mereka. A'rid anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Keluar dari perkumpulan mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi, sampai mereka membicarakan hal yang lain. Artinya, selagi mereka masih seperti itu, membicarakan Al-Quran, agama Allah dengan merendahkan, bukan membicarakan untuk menjelaskan kepada yang lainnya. Tapi jika ada orang melecehkan, meremehkan, menodai agama Allah atau Al-Quran, awas, jangan kau dekat dengan mereka, jangan kau bergabung dengan mereka. Ini pelanggaran besar. Dan ini syarat ini akan terjadi. Isyarat ini terjadi. Sehingga ada orang, Masya Allah, di saat ada orang membela Nabi Muhammad, ada orang yang membela orang yang menodai Nabi Muhammad SAW. Kita juga bisa melihat beberapa waktu yang lalu bagaimana orang sudah jelas-jelas dia menodai Al-Quran, masih ada bermacam-macam atau banyak orang yang mengatakan dirinya atau disebut sebagai ustadz, berusaha untuk mengeluarkan penafsiran-penafsiran baru untuk membela orang yang menodai agama tersebut. Padahal yang menodai agama pun juga mengakui. Ini ada model orang seperti itu, lihat. Bukan sekedar duduk dengan orang yang menodai agama, tapi membela. Bahkan hari ini pun ada grup membela Al-Quran sama orang membela orang yang menodai Al-Quran. Na'udzubillah. Karena tidak mendengar firman Allah. Idza ra'aita alladziina yakhuduuna fi ayatina. Kau sudah ada orang menodai Al-Quran, menodai agama Allah seperti itu. Jangan kau duduk dengan mereka. A'rid anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Bahkan sampai, semoga Allah mengampuni beliau-beliau ini, sampai untuk mencatat kalau orang ini adalah punya kelompok sesat, aliran sesat, cukup bahwasanya kalau dia ikut perkumpulan orang yang berapa juta di Jakarta, dia adalah sesat, salah. Sampai begitu. Termasuk waktu, dan kami berbicara tentang akidah, kita bicara akidah. Termasuk diantaranya adalah Buya Yahya adalah termasuk yang mendukung aksi bela Islam. Jadi gara-gara membela aksi bela Islam, ikut bela Islam itu sudah dicatat sebagai orang yang keluar dari jalur kebenaran. Ini luar biasa, parah sekali itu. Jadi ternyata ada sekelompok orang, dan ada ini Nabi menyebutkan, bukan tidak ada, Allah menyebutkan akan terjadi suatu ketika nanti ada orang yang mereka itu mengaku dirinya adalah orang yang beriman, tapi mereka lebih dekat dengan orang yang melecehkan agama Allah, main-main tentang hukum Allah, main-main tentang Al-Quran. Bahkan di saat ada orang ingin membela Nabi, malah dia itu membuat 1000 alasan untuk yang menodai Nabi tadi, agar terbebaskan daripada hujatan umat, agar terbebaskan daripada hukuman umat, termasuk Al-Quran. Lihat berapa banyak orang mencoba menghadirkan bermacam-macam tafsir-tafsir palsu hanya untuk membela orang yang menodai Al-Quran. Padahal sudah dijelaskan kalau sudah ada orang seperti itu main-main tentang Al-Quran, a'rid anhum, berpalinglah dengan mereka. Bukan dibela, berpaling, jauhi mereka, karena membahayakan itu orang. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia membicarakan hal yang lainnya. Tobat maksudnya berpaling, mereka sudah tidak lagi membahas tentang, tidak lagi merendahkan Al-Qur'an, tidak lagi merendahkan Nabi, baru nanti kita boleh bergabung dengan mereka. Kalau masih mereka seperti itu, jangan didekati, malah dibela. Kadang-kadang ini ukuran sebuah kebenaran ini jadi rancu di saat munculnya ini orang-orang munafik. Wa in ma yunsiyannaka syaitan, saat syaitan menjadikan engkau lupa. Dan kita khusnudan, dan memang betul ada orang yang lupa. Di antara orang yang mendukung-mendukung penoda agama tersebut, penoda Al-Quran, melecehkan Al-Quran, yang membela itu ada orang yang dengan kepolosannya, setelah sadar mereka insyaf, menyadari, kemudian minta maaf banyak, karena mereka itu melakukan pembelaan kepada yang menodai Allah, menodai Nabi Muhammad atau menodai Al-Quran. Mereka itu karena dibuat lupa oleh syaitan, Oleh setan dibikin was-was hatinya ini. Maka ada di antara mereka itu orang yang yunsiyannaka. Jika ada setan yang menjadikan dirimu lupa. Asyaitonu falatakut ba'dad zikro. Maka setelah sadar, jangan kau duduk lagi dengan mereka. Ma'al qawmi dhalimin, dianggap mereka itu adalah orang-orang yang berbuat dhalim. Makna lebih luasnya adalah, kita harus tahu bergaul dan berkumpul dengan siapa. Kalau perkumpulan kita adalah orang yang biasa merendahkan syariat Nabi, jangan berkumpul dengan mereka. Kalau perkumpulan kita adalah orang yang tidak kenal dengan agama, jadi menodai agama itu adalah bukan sekedar dia melecehkan dengan lidahnya, tidak. Dengan perilaku juga. Jadi Islam itu adalah istimewa, ya'lu wa la yu'la alaihi, tinggi, mulia, tidak ada yang bisa meningginya lagi. Cuman Islam telah dinodai oleh manusia. Dengan apa? Dengan perilaku. Orang Islam nyuri misalnya, orang tabal, padahal di dalam Islam juga tidak boleh mencuri. Jadi perilaku kita ini kadang menodai Islam. Makanya kalau ada perkumpulan di situ, bukan untuk mengangkat syiar agama, bukan untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mengagungkan agama Allah, bukan untuk mengagungkan Al-Quran, bukan untuk mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a'rid anhum, berpalinglah dari mereka. Ada perkumpulan diskusi tentang keislaman, tapi ternyata na'udzubillah, ini di kalangan anak-anak muda akhir zaman ini, lihat Islam ngacu, ada Islam bukan Islam yang benar, tapi mengatas nama Islam, pakai label Islam. Kalau tidak pakai label Islam, enggak laku itu pemikiran. Mulai dari bermacam-macam memperkenankan homo dan semua. Waduh, ini sudah kerusakan yang luar biasa. Ada. Nah, ini sebetulnya kenapa? Karena mereka sering duduk dengan orang-orang yang biasa membicarakan kejelekan Islam, bukan membicarakan kejelekan Islam, menjelekan Islam. Karena sering berduduk dengan orang yang menodai Al-Quran, menodai agama, menodai Nabi, maka mau tidak mau terpengaruh, maka dilarang. Jangan duduk dengan mereka. Kalau kau duduk dengan mereka, berarti kamu sama dengan mereka. Wa ma lil ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Asalkan kau pakai prinsip jelas ini, kau tidak duduk dengan mereka dan kau ingkar dengan perilaku mereka, ini orang yang menodai Al-Quran, menodai Nabi. Asalkan kau berpaling dan tidak duduk dengan mereka, apalagi mendukung, na'udzubillah, maka wa ma'ala alladzina yattaquna, engkau menjadi orang yang bertakwa, maka bagi orang-orang yang bertakwa tidaklah bagi mereka min hisabihi min syai', artinya apa, kesalahan mereka, dosa mereka tidak akan ditumpangkan kepadamu. Dosa mereka tidak akan ditumpangkan kepadamu. Tapi yang membela itu, lihat, dia mendapatkan dosa yang luar biasa. Kalau dosa yang bisa diampuni, ya tidak lumayan namanya dosa. Kalau dosa yang tidak diampuni, masih ada harapan selamat. Tapi kalau nanti termasuk dimasukkan oleh Allah dalam dosa yang tidak diampuni, yaitu keluar dari iman, karena tidak pernah punya pencemburu kepada Nabi, tidak pernah cemburu kepada Al-Quran, di saat Al-Quran dinodai tenang-tenang saja, maka keluar dari iman, biarpun dia pakai baju Islam, mungkin dia menjadi seorang tokoh Islam, tapi ternyata dia tidak ada iman yang sesungguhnya, karena dia telah murtad, mendukung kekafiran. Cuman ada pertanyaan, kok bisa ya orang dukung seperti itu, kan begitu, ada apa? Kok dukung orang yang mencaci Nabi dibela, mencaci merendahkan Al-Quran dibela, ada apa itu semuanya? Ada dijawab oleh ayat berikutnya. Walakin dzikra la'allahum yattaqun. Jadi berpalingmu dari mereka ini adalah peringatan untuk mereka, agar mereka itu juga bisa menjadi orang yang bertakwa. Kalau seandainya, mohon maaf, dari awal, di saat ada orang yang mencaci Nabi, kompak umat Islam menjelaskan kalau ini sebuah kesalahan, lihat, termasuk yang melakukan kesalahan akan segera sadar kalau ini menodai hati kaum muslimin, dan bisa jadi menjadi insyaf. Tapi gara-gara dibela, ada orang yang menodai Al-Quran itu, kalau dari awal lihat kompak umat Islam, tidak ada munafikinnya, wibawa, gak ada berani lagi setelah itu. Kalaupun dia berbohong hanya karena ingin menjadi seorang ketua RT misalnya, dia tidak akan berani menodai Al-Quran. Kedepannya terjaga Islam. Cuma gara-gara adanya muncul munafikin, itulah orang-orang munafik yang malah membela, mendatangkan bermacam-macam penafsiran para ulama katanya. Lah ini mereka semakin gede kepalanya, orang-orang yang menodai agama gede kepalanya. Ternyata apa? Orang Islam saja ada membela saya, kok gimana bisa tobat, bisa sadar? Ini problem besar. Ini sehingga lallahum yattaqun, gimana mereka bisa bertakwa setelah itu? Karena apa? Masih didekati. Sampai suatu ketika, na'udzubillah, hanya karena mendukung, ini adalah, tidak tahu video itu video bohong atau video seorang ustadz pakai jubah, persis dengan jubah yang saya pakai modelnya, imamah seperti imam yang saya pakai, begitu menjilatnya dengan orang penoda agama ini, langsung sampai pakai dalil, dalilnya pakai kitab nahwu, ini ada di dalam kitab jurumiyah atau tidak paham tadi. Jadi subhanallah, menjilatnya kok seperti itu. Kadang-kadang kita terheran dengan orang yang seperti itu. Apa yang dicari balik itu semuanya? Kenapa kau mendukung mati-matian agar dia diangkat menjadi pemimpin, padahal dia sudah menodai Al-Quran? Gak tahu siapa yang mengatakan, disebutkan dalam Al-Quran itu ada namanya Asmaul Khomsah, namanya ini begini, saya tak akan sebut sudah, pokoknya pakai membawa untuk membela. Dan berinding kita sebagai umat Islam itu, umat di luar Islam pun akan ketawa melihat hujah yang dihadirkan orang ini, orang menjilat berlebihan. Ini model-model manusia yang diancam oleh Allah ini. Kebenaran menjadi tidak jelas lagi bagi dia. Na'udzubillah. Untuk menjadi orang bertakwa, gimana orang yang saat ini menodai agama tidak akan bertakwa, tidak akan menjadi orang beriman, tidak akan sadar? Karena apa? Dia merasa benar, ada yang membela. Ngapain? Oh, saya juga dibenarkan oleh sebagian ustadz, sebagian ulama. Apa yang salah dari saya? Gimana tobat setelah itu? Wah, ini loh bencana besar. Jadi orang-orang munafikin, orang yang kelihatannya dia adalah dengan agama, pakai label kebesaran agama, mungkin gelarnya ustadz atau kiai atau macam-macam, tapi ternyata lihat dia akrab dengan orang yang menodai Al-Quran ini. Yakhuduna fi ayatihi, tidak mau i'rad, tidak mau berpaling dari mereka, bahkan mendukung mereka, adalah sama dengan mereka. Dalam ayat lain disebutkan sama dengan orang-orang itu. Karena apa? Dudukmu dengan mereka, apalagi dukunganmu, duduk saja dianggap sama dengan mereka, karena akan memperbesar perkumpulan mereka, akan menjadikan mereka semakin berani. Kalau kamu duduk dengan mereka lalu kamu tidak ingkar, mereka semakin tenang. Orang Islam diam saja kok, sehingga mereka semakin berani. Lah, kenapa mereka itu kok bisa seperti itu? Orang yang mereka adalah katanya ahli iman, tokoh misalnya, tapi di saat ada orang membela agama, malah yang dimusuhi yang membela. Dan ini sudah terjadi lama. Beberapa waktu yang lalu juga begitu. Di saat ada penodaan kepada agama, ada orang mau di demo dan sebagainya, juga ada tokoh orang mengaku atas mereka, nama ulama, atas nama ustadz, nengkreng di depan layar televisi atau koran lalu berkata, yang mau mengganggu orang itu urusannya dengan saya. Waduh, kayak malaikat Israel dia yang bisa nyabut nyawa. Model-model seperti itu adalah orang munafikin, orang-orang kafir, orang dari luar Islam yang ikut barisan kaum muslimin. Loh, sekarang kok bisa begitu? Kenapa mereka itu? Bukankah dia adalah mungkin lulusan pondok pesantren, belajar agamanya lama, mungkin gelar di masyarakat adalah gelar yang sangat dikagumi, seorang alim. Akan tapi kenapa bisa seperti ini? Al-Qur'an yang menjelaskan. Tapi yang jelas, wadharil ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwa. Tinggalkan pokoknya. Kalau ada orang model-model seperti itu, tinggalkan. Wadharil ladzina takhadhu dinahum la'iba. Tinggalkan orang yang biasa main-main urusan agama. Lihat, guyonan urusan agama, urusan nabi, guyonan, lihat. Urusan agama jadi guyonan, lihat. Orang guyonan boleh, tapi urusan apa? Urusan selain urusan agama. Tapi urusan agama jadi guyonan, lihat. Lihat keplesetnya manusia-manusia seperti itu. Sampai suatu ketika, cuman permasalahannya kita ini tidak tahu, makanya saya tidak berani nyebut namanya. Dan tidak perlu disebut, ada suatu ketika ada orang ditanya bagaimana tentang orang-orang di luar Islam itu, sampai dikatakan asalkan mereka berbuat baik nanti ada balasannya dari Allah, seolah-olah masuk surga juga biarpun orang kafir. Ini kan kepleset jauh. Kok bisa orang ngomong begitu? Nah, ini ada model-model semacam itu. Mereka mengambil agama itu sebagai mainan, guyonan, tok. Di guyonan saja. Sampai guyonan aja, kalau sampai ada orang mengumpulkan kompilasi guyonan ustadz itu. Ada kumpulan guyonan tentang agama. Banyak banget. Agama jadi bahan guyonan. Coba dilihat, manusia seperti itu, grup manusia ini. Islam ngaco ini. Liberal dan sebagainya. Wah, ini guyonan tentang agama. Inilah masuk ini. Menjadikan agama adalah mainan. Guyonan. Na'udzubillah. Apa yang menjadikan sebab itu terjadi kepada mereka? Gharradhumul hayatud dunya. Pengen kecipratan. Bantuan pondok pesantrennya barangkali, atau mobilnya pengen ganti. Atau dia pengen pamer, pengen dianggap sebagai orang yang pengen dipuji oleh musuh-musuh Allah. Gharradhumul hayatud dunya. Ini sebabnya. Jawab, jangan dekat dengan mereka, jangan bergabung dengan manusia seperti itu, karena telah gharradhumul hayatud dunya, mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia, hanya pengen tidak tahu dibantu apa sih, apalagi urusan amplop. Naudzubillah, ceramah menjilat hanya karena pulang biar digedekan amplopnya. Oh, ini kiamat, neraka itu. Gharradhumul hayatud dunya, tertibu dengan dunia. Wadzakir bihi, cuman tugas kita adalah mengingatkan. Mengingatkan. Namanya orang tertipu, tertipu kan bukan meyakini. Mereka punya iman sebetulnya bahwasanya dunia ini adalah bakal mereka tinggalkan, dan mereka juga percaya akan adanya surga dan neraka, akan tapi tertipu. Tertipu. Ya karena mungkin tuntutan kebutuhannya, atau memang selama ini begitulah cari caranya cari uang. Ya, masya Allah, mendukung mati-matian sampai di negeri tersebut, saya anggap sebuah negeri kecil tersebut, di saat calon pemimpin yang bukan Islam itu yang mendukung juga, masya Allah, tidak tahu dapat apa, hanya gara-gara diumrohkan saja. Misalnya, loh, ini bencana, rusak di dalam hati. Itulah orang yang disebutkan gharradhumul hayatud dunya, mereka tertipu dengan kehidupan di dunia. Umrah itu kelihatannya akhirat tapi bisa dunia. Rekreasi kayaknya. Wisata religi. Akhirnya umrahnya ternoda karena dia berangkat dengan bukan dari rezeki yang bersih, bukan dari rezeki yang halal, bukan dengan cara yang diridhai oleh Allah. Seperti orang mencium tangan sambil nempeleng jidat. Seolah-olah dia umrah menghormat Allah, memuliakan Allah. Tapi ternyata dia menodai biayanya adalah dengan cara merendahkan Al-Quran. Gimana Allah bisa ridho? Dzakir bihi, ingatkan. Antubsala nafsum bima kasabat. Jangan sampai dia terus mati dalam keadaan seperti itu. Sehingga terjerumus dalam kehancuran. Ini peringatan. Sehingga apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi, tinggalkan orang itu agar sadar. Jangan didukung kalau dia orang kafir. Jangan dukung dia. Agar dia ngerti bahasanya, oh, enggak main-main di tengah kaum muslimin. Kalau saya nodai lagi, ini bakal bermasalah dengan saya. Akhirnya dia menjaga mulutnya paling tidak. Dan di saat menjaga mulutnya, maka dia bisa duduk dengan kaum muslimin dengan mudah lagi. Maka mudah mendapatkan hidayah dari Allah. Jika itu adalah orang munafikin tadi, orang-orang munafikin tersebut yang melakukan kehinaan tersebut, lihat, menjilat dan seterusnya, mereka ini ingatkan agar mereka juga kembali kepada Allah. Dzakir bihi, ingatkan dengan cara seperti ini, jangan malah dibesar-besarkan, sudah salah dibesarkan, datang masih diagung-agungkan, maka mungkin disebut sebagai al-allamah. Padahal dia adalah penoda, mendukung penoda agama. Contoh saja ini. Artinya apa? Diisyaratkan di sini sangat jelas bahwasanya ada model-model manusia semacam itu. sudah menjelas menodai Nabi, meremehkan Nabi, mencaci Nabi, ternyata masih dibela. Yang membela ini siapa? Tentu orang yang tidak punya anda rindu dan cinta kepada Nabi. Memang kita menyikapi orang yang melakukan kesalahan bermacam-macam. Jika beberapa waktu yang lalu kita sampaikan bahwasanya bagaimana menyikapi orang yang menodai Al-Quran, tetap dianggap sebuah kesalahan. Sampai dia insyaf dan mengatakan di media saya melakukan kesalahan. Kan itu beres dari dulu. Kalau ternyata dia harus dihukum, ya konsekuensinya itu. Tapi tidak boleh terus. Selesai. Semoga dengan diberi pelajaran menjadi taubat dan sadar. Cuma permasalahan di saat muncul orang munafikin yang justru membela mereka menjadi ruwet. Lihat. Saya lihat perdebatan di televisi itu luar biasa yang membela dan na'udzubillah. Kok ada orang-orang seperti itu? Sudah jelas Al-Quran, pedoman. Nabi Muhammad di dalamnya. Ini. Allah. Mana iman? Ingatkan mereka, cara mengingatkannya adalah i'rad, berpaling, tinggalkan dia, jangan dukung dia. Orang-orang munafik yang mendukung kebatilan itu jangan dekati dia. Jangan dianggap lagi sebagai ulama kalau orang seperti itu. Kalau sudah tidak dianggap sebagai ulama, mikir dia. Wah, saya tidak laku ilmu saya. Tidak berguna, saya tidak bisa ngajar lagi. Akhirnya apa? Koreksi diri. Akhirnya berhati-hati, langkahnya akan terjaga. Karena apa? Anda yang menjaga. Anda yang membela, Anda yang membela kebenaran. Sehingga mereka mikir, tidak mau macam-macam. Tapi lihat, ini grup. Dari barat sampai timur, lihat ada model kelompok manusia. Sudah jelas bahasa ini, penoda agama. Mestinya sepakat kita semua untuk menyelesaikan permasalahan itu. Cuma berarti bukan kita langsung merembet kemana-mana. Kalau ada orang Kristen, bukan langsung kita pangkas lehernya, enggak. Kalau dia tetangga kita menjadi tetangga yang baik, kita wajib beri makan yang baik kepada mereka. Kalau dia sakit kasih obat. Ini masalah hubungan baik dengan sesama manusia. Ini tetap cuman si penoda ini harus jelas urusannya. Dua kelompok besar di Indonesia Raya tentang kasus penoda agama. Ajib, aneh betul. Dengan bermacam-macam penafsiran. Ini Al-Quran ini. Maka ingatkan dia, jangan sampai mereka tubsala nafsum, terjerumus dalam kehancuran, terus dalam keadaan begitu mati su'ul khotimah. Kasihan dia mondok bertahun-tahun, bahkan mungkin sebagian dari mereka punya pondok pesantren, kelihatannya sebagai seorang ustadz ahli surga, tak tahunya dia membela penoda Allah, penoda Al-Quran, penoda Nabi, tak tahunya mati dalam keadaan dianggap murtad oleh Allah. Na'udzubillah, tubsal nafsun, jiwanya, dirinya terjerumus dalam kehancuran. Bimaka sahabat, atas perilaku mereka, laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'. Sementara ini di akhirat. Di akhirat nanti tidak ada penolong dan pelindung kecuali Allah. Enggak berlaku itu. Bosnya yang selama ini ngasih duit sudah enggak bisa nolong lagi. Yang dia membuat menjilat untuknya sudah yang orang yang dia menjilat kepadanya sudah enggak bisa bantu juga di sini. Lihat, enggak ada penolong kecuali Allah. Tidak ada pelindung kecuali Allah. Kalau seandainya dia menjilat kepada seorang bupati atau gubernur atau presiden misalnya, di akhirnya sudah enggak bisa bantu lagi. Dan ketahuilah hei para tokoh, para ustadz, para ulama, itu pejabat-pejabat mereka juga punya nurani. Dengan penjilat mereka itu sedih, jijik dengan penjilat. Cuman karena kepentingan mereka agar naik saja dia, sebetulnya jijik dengan penjilat. Anda pun tidak senang dengan penjilat. Coba Anda tahu kulit Anda hitam, dibilang Masya Allah putih sekali kulitmu. Kurang ajar kan dia? Jilat dia. Dia ngerti. Cuman hanya karena kepentingan saja. Dia pengen naik, tapi paling dikan dengan Anda sudah, dengan penjilat sudah tidak senang. Ada sebuah kisah ini, cerita seorang wanita yang meracuni Imam Hasan. Ada nyusup kepada Imam Hasan seorang wanita, dan kasihan dia hidupnya. Dia dijanjikan istrinya Imam Hasan adalah seorang yang sangat baik, cucu Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Cucu Imam Ali bin Abi Thalib. Adapun kisah ini kebenarannya memang orang-orang ulama berbeda pendapat. Akhirnya disuruh meracuni. Dan yang menyuruh ini adalah orang yang pangkatnya tinggi di situ, punya kekayaan lebih luas lagi. Racuni Hasan, suamimu nanti setelah kamu meracuni dia, nanti setelah mati saya nikahi kamu. Betul. Dan Sayyidina Imam Hasan meninggal karena diracun. Oh, disusupkan oleh orang yang memusuhi ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul, setelah meninggal apa yang terjadi? Menuntut. Sekarang aku sudah meracun. Sekarang menagih nikahi aku. Orang cerdas ini. Cucunya Nabi saja kau bunuh, apalagi saya. Bahaya kamu buat saya. Tidak dapat ini, tidak dapat itu, lihat. Wong cucu Nabi saja kau bunuh, apalagi aku. Jadi penjilat itu tidak akan percaya. Apa orang yang biarpun dia pejabat fasik sekalipun dia, dengan penjilat itu tidak senang hanya karena kepentingan saja. Kalau tidak ada kepentingan tidak mau sudah. Baik, hati-hati. Maka dari itu dengan Allah, jangan sampai kita mati ternyata membawa beban berat karena kita mengizinkan kebatilan tersebar, kekafiran tersebar. Tidak ada penolong lagi, ingat di nanti. Tidak ada penolong di akhirat kecuali Allah. Wa in ta'dil kulla adlin. Biarpun apapun yang kau dapat, biarpun kamu punya koneksi, saya punya teman 16 presiden saat ini, karena aku waktu di dunia menjilat kepada 11 presiden, 16 presiden. Ini kelas presiden saja, saya tidak ngomong kelas gubernur deh. Seandainya Anda telah menjilat dengan 12, 16 presiden dan sampai dia berhasil jadi presiden, tapi Anda menjual agama Anda, waktu mati Anda memanggil, hei presiden-presiden yang dulu aku angkat engkau, yang aku bela engkau, sekarang aku mau masuk neraka, tolong. Tidak, la yukhadu minha, tidak ada artinya itu semuanya. Tidak ada yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita. Harta yang melimpah, yang seandainya Pak Presiden tadi, saya tidak ngomong Presiden di Indonesia saja, Presiden negeri Antabaranta, apa namanya? Dan negeri Hayal. Nah, baik saja. Seakhirnya dia minta dikasih harta melimpah 16 pulau, di dalamnya ada intan permata. Tak taunya dia menghadap kepada Allah, karena dia menjilat, membela kebatilan, lalu dia menjilat, maka dia akan masuk neraka. Lalu diserahkan, ya Allah, ambil itu intan bermata dan 16 pulau buat yang aku dapat itu untuk menebus kesalahan saya. Enggak diterima, masuk neraka jahanam. Nah, maka sebetulnya kalau kita harus menjelaskan dengan tegas semacam ini, ya tanda cinta kita kepada orang-orang yang keblinger begitu. Jadi beberapa waktu yang lalu, kenapa kok Buya harus waspadai ini? Karena dia pembela aksi bela Islam. Gara-gara begitu saya harus waspadai. Terima kasih Anda waspada dengan saya. Ajib, aneh. Wong bela Islam kok diwaspadai, itu aneh. Mendukung, bukan membela, karena saya tidak bisa datang karena saya gitu. Mendukung bela Islam, gara-gara di video ini. Mendukung bela Islam, ajib, aneh. Semoga Allah mengampuni mereka, memberikan hidayah kepada mereka. Ini loh problem besar kaum munafikin. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah repot dengan orang kafir yang sesungguhnya. Seperti kasus penoda Al-Quran itu. Sebenarnya enteng dia itu. Seandainya umat Islam duduk bareng kompak, hei kamu sadar, tobat, kamu salah, marhaba, saya salah, selesai. Cuma gara-gara orang munafik bela itu panjang kisahnya menjadi sebab permusuhan, lihat. Sampai sebuah pondok pesantren kakak adik bermusuhan gara-gara model munafikin-munafikin ini. Musuhan! Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu, ya, mereka itu orang-orang yang itu sering berkumpul dengan orang yang menodai agama, orang yang sering berkumpul dengan orang yang menodai Al-Qur'an, mengkumpul dok ini, bukan mendukung lalu dikasih sepeda motor satu atau mobil satu, bukan. Ini hanya kumpul dengan mereka, akhirnya menjadi sebab kebatilan itu tersebar. Mereka itulah adalah ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Mereka adalah orang yang terjerumus dalam kehancuran nanti di akhirat karena kerjaan mereka kumpul dengan kebatilan. Kumpul tok bergabung dengan mereka. Menodai agama. Akhirnya dianggap sebagai, dan kalau begitu mereka itu sama, disebutkan sama karena membiarkan kebatilan. Nauzubillah. Makanya kalau kita melihat wajah-wajah mereka ini, ustadz-ustadz yang heboh dalam hal demikian, kita hanya bisa memohon, ya Allah, semoga Engkau berikan kesadaran dan ampuni mereka. Sebab apapun, mereka adalah juga dianggap tokoh oleh kaum muslimin. Mereka juga dibesarkan di sebagian tempat. Ada yang masih mencintai dan mengagumi mereka. Jangan sampai yang mengagumi karena kepolosan hati mereka masuk surga, yang dikagumi di neraka jahanam. Maka mohon, kalau Anda melihat orang-orang aneh semacam itu menodai agama, main-main guyonan tentang agama, maka ustaz harus waspada, jangan banyak guyon, nanti berbahaya. Tanpa sadar habis bahan guyonannya masuk ke mana, wilayah agama yang jadi bahan guyonan. Al-Qur'an yang diguyonin, Nabi jadikan bahan guyonan, syariat bagi bahan guyonan, terjerumuslah. Hati-hati, waspada ini. Guyon itu berkembang, tidak punya bahan guyon habis nanti. Akhirnya berbohong. Kan begitu. Nah, ini la'iban walahwa. Mereka adalah orang yang terjerumus dalam kehancuran nanti. Apa hidangan buat mereka? Oh, enak dihidangkan. Tidak usah mencari lahum syarabun. Dia akan dapatkan minuman. Min hamimin, dari air yang mendidih. Wajib. Wajib. Coba ibu air mendidih minum. Mendidih di dunia itu masih enteng. Mendidih di akhirat. Wa'adzabun alimum, hadiah besar yaitu siksa yang pedih. Bima kanu yakfuruna, karena kekufuran mereka. Berlaku bagi orang yang merendahkan agama ataupun yang mendukung mereka. Sebab ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan kekafiran adalah bentuk kekafiran. Ridha bil kufri kufrun, ridha dengan kekafiran adalah kekafiran. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan sungguh kalau kita melihat wajah-wajah mereka, banyak orang-orang polos. Saya melihat satu ketika dikirim sebuah video, sampai saya katakan, ah enggak mungkin lah ada ustaz jilatnya, enggak begitu. Video pakai jubah merah, imamah, wih ini model jubah saya pakai ini. Menjilatnya luar biasa, harus mengangkat tangan, ya Allah, semoga Kau beri kesadaran kepada dia. Di atas nama agamamu, menjilatnya berlebihan, na'udzubillah, merinding ini. Dan rupanya bukan satu, ada dua seperti dia. Bukan dua rupanya, banyak. Problem. Hilang ghirah, hilang kecemburuan kepada agama. Cemburu itu adalah bergolak di dalam hati. Adapun urusan kita dengan orang yang menodai, tentu bermacam-macam. Saat di Denmark ada orang yang melukis Nabi pun, lihat para ulama-ulama, semuanya sepakat membenci, cuman caranya ada yang langsung pengen pangkas dia. Sebagian mengatakan, coba ada yang datang kepada orang tersebut, kenapa dia berani melukis Nabi? Karena apa? Ya, ini ulama yang semuanya bijak. Contoh, karikatur buat Nabi yang ada di Denmark atau di mana waktu itu. Lihat ulama benci, marah, tapi terbagi dua. Tapi duanya adalah nilai kebijakan, yang satu langsung pangkas itu. Sehingga waktu itu produk Denmark ditutup, tidak boleh beli produk Denmark. Hebat. Sebagian ulama tetap dengan dasar dia kesalahan, cuman bijak. Cobalah, kita tidak boleh langsung lantang-lantang. Karena apa? Mungkin dia itu, apakah dia niat menodai atau tidak? Karena apa? Agamanya itu adalah biasa, wong Tuhannya saja digambar kok. Kan gitu ya? Mungkin dia menganggap kalau membuat gambar Nabi Muhammad juga sama dengan dia, tidak anggap sebuah kesalahan. Coba kita datang dengan kelembutan, mungkin dia malah sadar, tapi jelas salah dia, kan gitu. Bukan dibela, tapi lihat, menjelaskan ke dia. Sebetulnya kalau kasus kemarin ada orang menodai Al-Quran, tinggal tanya saja, wong dia memang agamanya bukan agama kita. Mungkin dengan, yang penting kompak dulu, tapi membela ini yang jadi masalah. Membela kebatilan. Ada yang datang menjelaskan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan karena begini, begini, begini. Mungkin dengan cara seperti ini dia bisa sadar, mungkin bisa masuk Islam. Bahkan diceritakan bahwasanya penoda agama yang membuat skenario apa, sebuah cerita tentang Nabi yang mencaci Nabi dan seterusnya masuk Islam. Karena gara-gara dihujat oleh orang, tapi hujatnya adalah hujat ilmiah. Dia mikir, akhirnya rindu untuk mencari keterangan penjelasan tentang Nabi. Setelah membaca sejarah Nabi, malah terpesona lalu masuk Islam. Tapi sepakat dulu, hanya cara menyelesaikannya bagaimana? Kok mengatakan, oh itu tidak menodai itu? Baik. Dengan bahasa katanya apa? Kan tidak sengaja. Baik ibu, anggap saja ada orang lempar batu kena jidat saya. Kemudian jendol begitu. Tidak sengaja kan? Apakah kita bilang, oh itu tidak ngelempar jidat saya, mental tidak ngelempar gimana? Ngelempar cuma dia mungkin tidak sengaja, baru nanti gimana nyikapi orang tidak sengaja? Kok dia bilang, oh tidak menoda itu, tidak sengaja, oh tidak melempar jidat saya. Tidak melempar ini jendel nih pak. Kok ada orang nalarnya tidak hidup itu bagaimana? Masih dibilang enggak menodai itu, ajib. Aneh, misal ini kita perlu cemburu kepada agama Nabi. Makanya kalau mendengar, mohon maaf, kita kadang-kadang hanya dari penjuk pembela pun kita harus waspada. Anda pembela agama, pembela Nabi, di saat Nabi dinodai, Nabi diolok, Nabi diejek, Al-Qur'an, agama ini. Itu pun kita tidak boleh berubah menjadi action saja. Kalau saya tidak demo, nanti saya tidak dianggap sebagai orang yang punya iman. Berarti kita imannya pengen dilihat oleh manusia. Ini salah juga. Dan perlu kita ada kekompakan. Akan tapi perlu kita tengok adalah hati kita sendiri. Di saat ada orang menodai Al-Quran, menodai Nabi, Nabi dia Allah. Saya dapat film. Foto tentang Nabi. Allah. Kejem banget itu. Nabi itu adalah pakai brewok, imamah, jenggot. Di sini ada bom. Muhammad, Prophet Muhammad, Nabi Muhammad. Mungkin jahat benar, jadi dianggap kan membawa bom kemana? Bom, ini bom menyala, titit. Ini kan, lah kalau Anda melihat begitu kok tidak sesek hati Anda ini, yang jadi masalah hati Anda. Ada pun apakah saya harus nyari orangnya, orangnya juga di mana? Dulu juga pernah ada yang, apa itu, yang dari orang mengatasnamakan Islam, dia membuat satu satanik, ayat-ayat setan menoda terhadap Al-Quran. Pun namanya hebat, Salman Rushdie. Waduh kan. Ini kan juga kompak harus gitu dong. Beres. Biarpun tidak tahu dia lari kemana. Baik. Permasalahan kita adalah kita sendiri. Saya tidak bicara tentang skala nasional apalagi internasional. Skala pribadi pun kadang lihat. Makanya kita ingin gugah. Kalau Anda punya cemburu, Anda tidak akan membela ulama-ulama yang ngaco. Yang perlu dihidupkan di hati Anda, jika ada orang baik sengaja atau tidak sengaja, kalau dia mencaci Nabi, loh kita harus marah dong. Adapun marah kita apakah nempeleng dia atau tidak? Kalau dia tidak sengaja, jangan ditempeleng dong, kan gitu misalnya. Tapi harus, jangan ngomong gitu dong, Nabi kok bilang gitu, awas. Oh, mohon maaf, oh ya sudah, mohon maaf, semoga Allah ngampuni, selesai. Tapi Nabi dicaci di Allah. Ya, sang Nabi sudah mulia, biarpun di Allah tetap mulia. Oh, kamu tidak punya cemburu. Apalagi bakal, Al-Quran ini sudah hebat, tinggi. Tidak akan ada yang bisa menodain. Maksudmu apa ngomong begitu? Sebab kecemburuan ini loh, memang tahu Al-Quran. Waman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, penjaga Al-Quran adalah Allah. Tapi kalimat ini bukan untuk mematahkan kecemburuan. Jadi benar Al-Quran yang menjaga adalah Allah. Yang menjaga adalah Allah. Tapi di saat ada orang menodai Al-Quran, harus marah di dalam hatimu. Itu adalah pancaran keimanan. Adapun setelah itu kamu mukul atau tidak mukul, ini babnya lain. Tapi kalau dirimu diam saja, tenang saja, problem besar dalam urusan keimanan di dalam hatimu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Namun seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya Darmidi dari Jepara, ingin nanya, saya punya anak angkat. Sebelum umur 2 tahun selalu disusuin istri saya. Tapi kurang jelas apakah air susu istri saya itu keluar atau tidak. Maklum istri saya tak pernah punya anak. Apakah anak angkat saya jadi mahram dengan istri saya? Ada dua permasalahan. Yang pertama adalah masalah mengangkat anak, masalah adopsi. Mengangkat anak hukumnya haram jika diartikan sebagai pengangkatan anak untuk dirubah nasabnya. Dia punya bapak, lalu Anda ambil, kemudian bapaknya dinisbatkan kepada di aktenya. Itu adalah haram dan itu tidak diperkenankan. Tapi kalau mengangkat anak yang maknanya Anda ingin merawat, karena istri Anda tidak punya anak dan Anda tidak punya anak, Anda ingin merawat seseorang, maka itu hal yang terpuji. Apalagi itu orang yang fakir, orang miskin, yang mampu, Anda ambil, itu sangat terpuji. Kemudian yang ketiga yang harus perhatikan, memang pertanyaan Anda, kesinambungan antara hubungan Anda dengan mereka tentang kemahraman. Tentang kemahraman. Baik. Kalau Anda, ini adalah nasihat, kalau Anda ingin mengangkat seorang anak, hendaknya yang anak itu tidak bermasalah dengan Anda di dalam kemahraman. Anda suami istri, jika Anda ingin memungut anak laki-laki, maka hendaknya anak laki-laki itu adalah yang mahram dengan istri Anda. Mungkin dia keponakan Anda. Sehingga mengambil anak laki-laki keponakan daripada istri Anda. Sehingga sampai kapanpun sang anak itu dengan istri Anda adalah mahram karena keponakannya. Jika yang akan Anda pungut adalah anak perempuan, maka ambillah anak perempuan itu dari keponakan suami. Karena dia adalah perempuan, dengan sang suami adalah aman. Ini adalah untuk menjaga kesinambungannya nanti. Kalau ternyata Anda tidak mendapatkan seperti yang kami sebutkan tadi, maka Anda boleh mengambil anaknya orang lain untuk menemani masa kecil Anda. Jika ternyata dia seorang perempuan, maka Anda sebagai seorang bapak, seorang laki-laki, waspada. Anda bukan mahram dengan dia. Harus ada batasan-batasannya. Kemudian setelah itu, apalagi dia sudah mulai haddus syahwah, tubuhnya sudah tubuh yang tampak sempurna sebagai seorang wanita, bukan sebagai anak-anak lagi, maka sang bapak ngangkat bapak yang ngerawat tadi sudah mulai waspada. Tidak boleh melihat auratnya, tidak boleh melihat rambutnya. Kemudian setelah itu dididik dengan besar, sekolahkan, dipondokkan sampai menjadi alim. Nah, harus seperti itu. Harus ada berpikir masa depan tentang kemahraman. Atau ini tadi yang keempat, disusui. Yang menyusui adalah istri Anda. Menyusui dengan 5 kali susuan. Sekali susuan dia noleh, sudah puas. Balik lagi, noleh lagi, balik lagi. Mulai selesai. Suka-suka dia sampai 5 kali susuan. Dan catatan yang kedua adalah bayinya itu di bawah 2 tahun waktu diambil. Nah, kalau sudah memenuhi 2 syarat ini, Anda biasanya kami tambahkan syarat yang ketiga adalah susu diambil waktu sang ibu masih hidup. Jadi kalau bayi yang mati nggak bisa nyusui kan? Masih hidup artinya apa? Ini agar dikembangkan kepada pemahaman tentang bank susu. Sehingga dalam syarat yang kami hadirkan biasanya ditemukan dalam kitab fikih adalah 2. Lalu kita tambah 1 adalah susu diambil saat ibunya hidup. Artinya kalau ada orang susunya, seorang ibu lagi diambil susunya, taruh ada beberapa botol, tak tahunya dia meninggal dunia. Maka susu ini kok diminum oleh anak-anak bayi yang lainnya, maka bayi itu pun menjadi anak susuan. Biarpun ibunya sudah meninggal, karena waktu mengambilnya adalah masih hidup. Makanya bank-bank susu yang selama ini lihat, diperhatikan di negeri-negeri maju, karena mereka adalah sadar betul bahwasanya ASI, cipta ASI buatan dari Allah ini, istimewa untuk demi kekebalan sang anak. Di negeri-negeri maju itu adalah banyak dijual seperti itu. Di negeri kita ini ada orang action gaya mempertahankan tentang body tubuhnya sampai anaknya terlantar dia dikasih susu ASI. Enggak mau nyusui ini, ibu-ibu enggak mau nyusui itu. Mohon maaf kalau ada ibu yang enggak mau nyusui, enggak ada. Apalagi kadang-kadang ngejar karir. Karena dia mungkin seorang apa yang harus kerja di sana, apakah dokter praktek di sana atau ini. Ajib, ngejar karir tak taunya anaknya ditelantarkan. Enggak tahu pikirannya di mana itu. Serigala saja, bandingannya serigala. Serigala saja itu dia pengen nyusui bayinya sampai umur yang bisa berjalan dia serigala. Masa Anda kalah sama serigala yang jahat itu? Hah? Serigala saja nggak mau meong, nyusui nggak meong tuh? Nyusui. Terus apa yang Anda pertahankan dari itu semuanya? Dan susu kaleng lebih mahal. Dan itu bohong. Kalau ada apotek apa dokter yang mengatakan susu ini bisa menggantikan susu ASI, oh itu pasti bohong. Oh, dokter bohong, jangan datang itu. Ditempel gede. Ya. Ini susu merek susu tertentu. Ini bisa menggantikan susu ibu, menggantikan dari sisi minumnya iya, tapi tentang kualitasnya tidak bisa. Baik, menyusui seperti itu. Kemudian lihat, adapun masalah menyusui, kalau tidak punya anak asalkan ada susunya. Jadi dia akan menjadi mahram dengan istri Anda, kelihatannya anak laki-laki yang diambil ya. Jika anak tersebut menyusui kepada istri Anda, benar-benar keluar. Yang tahu adalah istri Anda yang merasakan, sebab disedot itu kerasa. Ya, jadi waktu disedot kerasa, kalau merasa ada yang keluar, dan 5 kali susuan, dan bayi yang tersebut sebelum 2 tahun, maka dia adalah anak susuan bagi istri Anda. Jadi kemahramannya, ada, itu saja insya Allah. Jadi yang paling tahu adalah istri Anda. Jika nggak ada susunya, itu hanya main-main. Kalau nggak ada susunya, nggak akan jadi mahram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya hamba Allah dari Garut, mau tanya tentang maulid. Ada salah satu di tempat saya merayakan maulid, diisi dengan bacaan zikir dan solawat, terus dilanjut dengan acara pidato anak-anak naik ke panggung semacam latihan, terus ada nadzomannya dan ada juga dramanya, ada marawis juga. Itu berlangsung sampai selesai jam 11 atau jam 12 malam. Pertanyaannya, apa tidak salah diisi dengan pidato anak-anak dan drama dan marawis terus selang-seling sampai selesai begitu isinya, sebab para jamaah jadi ketawa-ketawa? Apa boleh acara maulid begitu? Mohon jawabannya, Buya. Baik. Jika acara yang dilakukan tidak ada pelanggaran syariat, diperkenankan. Cuman memang begini, kadang ada mana yang lebih manfaat, itu kan babnya beda. Manfaatnya seperti apa? Akan tapi kalau itu sifatnya ada menghibur, misalnya memberikan semangat kepada anak-anak untuk lomba pidato dan sebagainya, kan ke depan agar niru Nabi, ada solawatan, ada ini, enggak ada masalah yang demikian itu. Biarpun anak, mungkin 100 anak suruh ceramah semuanya, latihan, ada yang dijadi juara dan sebagainya, biar mereka semangat untuk menjadi juru dakwahnya Nabi SAW. Yang enggak boleh adalah pelanggaran syariat. Maulid Nabi ada konser goyang pinggul, wah ini bukan ke Nabi, neraka itu, hati-hati. Jadi itu masih syar'i, tidak dari baca zikir, solawat, anak-anak kecil pidato, ya kan? Dan sebagainya, selagi tidak ada pelanggaran syariat, adalah bukan sesuatu yang terlarang, bahkan itu adalah juga untuk memupuk bakat mereka, atau menggali potensi mereka. Mungkin di antara anak-anak itu ada yang bakat, rindu untuk menjadi penceramah penerusnya Nabi SAW. Adapun masalah kesempurnaannya, ya ini babnya lain. Misalnya apa, kalau acara begitu mungkin acaranya beda, tapi acara maulid datangkan ustadz yang punya ilmu, yang bisa menyentuh hati umat agar semakin rindu dan dekat kepada Nabi, ini babnya beda. Cuman dengan cara yang seperti itu sudah sangat cukup di sebagian tempat kampung. Yang penting bukan pelanggaran syariat, dipisah antar laki dengan perempuan, bukan campur baur dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang harus perhatikan di dalam merayakan maulid Nabi. Jadi untuk mengagungkan Nabi Muhammad dengan cara apapun boleh, apalagi dengan kegembiraan, dan Nabi senang kalau umat ini bergembira, tapi dengan cara bergembira yang tidak melanggar syariat. Bergembira yang tidak melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dilakukan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Khairiyah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang mulia, saya mau tanya hukum cambuk bagi pezina atau penjudi. Itu sebenarnya bagaimana hukumnya? Sebab ada di sebuah daerah di Indonesia yang berlakukan hukum itu. Baik, hukum cambuk itu namanya ada hukum imamah. Haddul zina, haddul qatl, had hukum bunuh, hukum cambuk. Itu namanya ada hukum itu dibagi tiga. Ya, kenapa hukum imamah, ada hukum kodok, ada hukum fard. Hukum fard itu ada hukum individu, pribadi. Jadi enggak ada urusannya dalam menjalankannya, enggak ada urusan. Jadi hukum Islam itu ada tiga ya. Ada hukum fard, hukum pribadi. Yaitu Anda punya tanggung jawab pribadi Anda. Dalam menjalankannya enggak ada urusannya dengan pemerintah. Contohnya apa? Puasa. Puasa minta izin sama pemerintah? Enggak ada. Salat Anda bisa melakukan. Ada nanti hukum qada yang Anda tidak bisa menyelesaikan sendiri antara Anda dengan Anda. Tapi harus seorang hakim, perselisihan antara sanak, kerabat, saudara, masalah waris, masalah persengketaan harta dan sebagainya, atau apa, maka ini namanya hukum qada, seorang qadi yang bakal menyelesaikannya. Ada nanti hukum imamah, yang bisa menjalankan hanya imam. Imam itu adalah seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin, termasuk hukum haddul qadhaf, haddul zina, haddul qatl, hukum bunuh, cambuk dan sebagainya. Ini adalah yang berhak adalah bukan orang per orang. Jadi tidak boleh saya tiba-tiba di sini langsung siapa yang pernah berzina saya rotan 10.100 kali, enggak sah saya. Akan tapi yang berhak adalah imamah. Imam atau siapapun yang sudah direstui oleh imam. Kalau seandainya ada izin dari imam berarti kita mewakili imam. Diizinkan oleh imam untuk menegakkan hukum itu. Jika demikian maka sah. Dengan prosedur-prosedur tertentu. Misalnya ada yang ketemu di alun-alun laki perempuan yang bukan mahramnya ditakzir, boleh. Dicambuk, boleh. Karena apa? Karena di wilayah tersebut sudah resmi diizinkan menjalankan syariat. Syariat Islam. Dan itu hebat, luar biasa. seperti yang terjadi di seperti di Aceh. Semoga bisa terus istiqomah dan meningkatkan kualitas, bahkan di spanduk-spanduknya itu tulisan, waktu kami ke sana di alun-alun ada tulisan-tulisan larangan laki perempuan ini semuanya. Subhan, ini adalah akhlak, ini adalah iman. Jadi jika sebuah wilayah dan dia punya, sudah dia boleh menerapkan apa saja asalkan skala pemerintahan, artinya dari kegubernuran atau ke kebupatiannya ingin menerapkan, sah-sah saja di situ. Jadi yang boleh, yang tidak, ini adalah hukum imam. Jadi imam sudah merestui, kan ada namanya perda ya. Perda itu kan diputuskan atas restu negara juga. Jadi negara mengizinkan pemerintah daerah yang tidak bertentangan, jadi mengizinkan sebuah undang-undang diterapkan di situ. Lah ini karena mungkin bupatinya adalah bupati ahli surga, semoga banyak seperti itu. Gubernur ahli surga, dia ingin menerapkan di dalam wilayahnya syariat Islam, sebab syariat Islam itu syariat menjaga. Lihat, karena mereka ngerti problem ada orang hamil di luar nikah, perselingkuhan, segala macam dan sebagainya. Ini karena problem akhlak, maka dipangkas dari awal, biar tidak masuk dalam wilayah itu, maka ada undang-undang. Yang melakukan akan dihukum begini, hukum rajam kalau perlu. Memang ada hukum rajam dalam Islam. Lakinya secara otomatis apa yang terjadi? Siapapun yang sudah punya pasangan, punya suami, lalu berzina, punya istri berzina, hukum rajam. Nah, kalau sudah dengar berita hukum rajam dan bakal diterapkan dengan benar, lihat, kalau orang itu tidak punya iman kepada Allah, paling tidak takut kepada apa? Kepada undang-undang. Lah, kalau sudah takut kepada undang-undang, dia tidak akan menzinai orang lain. Aman negeri ini, tidak ada pezina. Kan begitu. Jadi kalau syariat Islam nomor satu. Jadi kalau hukum seperti itu sudah ditangani oleh pemerintah daerah, itu sah-sah saja. Karena ini adalah termasuk jenis perda yang akan diterapkan di sebuah pemerintah daerah. Dan semoga muncul-muncul perda-perda tentang minuman keras, yang meminum dicambuk. Ya benar, wajar. Karena ini justru menjaga. Ini orang yang minum itu akan bersyukur nanti di akhirat. Gara-gara dicambuk saya tobat kok. Coba kalau tidak dicambuk saya. Biar rontok setan yang menggoda dia itu. Memang saat ini dia marah. Kontra, apa, punya permusuhan dengan pihak keamanan kabupaten tersebut. Tapi sebetulnya dia pada akhirnya bersyukur. Yang bersyukur banyak. Orang lain yang diganggu juga bersyukur. Bapaknya pun syukur. Alhamdulillah anak saya tobat. Kan begitu. Ini sebenarnya untuk kemaslahatan. Jadi ingin. Maka yang perlu dibangun keyakinan adalah, apapun yang ada dalam hukum Islam adalah untuk kemaslahatan semuanya. Jadi kalau melihat, jangan melihat hukumannya saja. Sebab kejahatannya dan akibat dari kejahatan itulah yang harus kita pikirkan. Pembunuh dibunuh. Karena apa? Kalau orang berani membunuh satu manusia, berarti hilang rasa kemanusiaannya. Mungkin sekali dia akan ngebom 1000 manusia. Maka segera dipangkas tuh lehernya kalau tidak tobat. Nah ini kan hukum Islam. Jadi indah hukum Islam kalau diterapkan, bukan menakutkan. Cuman kalau dibahas tentang pangkas leher, nggak tahu sebabnya. Dipenggal lehernya, kemudian cambuk. Kalau lihat cambuknya serem, tapi lihat kejahatannya, dia bukan segera mencambuk. Menempeleng orang, bunuh orang kok. Mana lebihnya? Dicambuk 100 kali. Misalnya. Cuman dia telah mukul orang ratusan orang. Kan jahatan dia. Cuman kadang-kadang kita pandangan picik melihat Islam. Memandang Islam dengan picik. Seolah hukum Islam adalah kejam dan semua. Oh enggak, tidak kejam. Justru itulah kasih sayang yang dihadirkan. Agar orang tidak mau berbuat jahat, berbuat dosa. Sehingga apa? Negeri itu aman. Walakum fil kisosi hayatun. Dalam kisah sendiri ada kehidupan. Kalau ada di sebuah kampung, siapapun yang membunuh bakal dibunuh, mikir dia membunuh orang. Kenapa? Kalau saya membunuh orang, ketahuan pasti saya besok saya bunuh diri. Enggak deh, enggak saja saya bunuh. Maka harus yakin. Maka yang perlu kami hadirkan di sini adalah yakin hukum Islam adalah benar. Kemudian ingat penerapannya. Setiap hukum-hukum seperti itu, had, hudud, itu hanyalah hukum imamah. Imam atau bawahan imam yang sudah direstui oleh imam untuk melaksanakannya. Maka itu adalah sah-sah saja dan bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau lembaga Pondok Al-Bahjah ada hukum kisos, oh enggak sah. Nanti kita masuk, kita bukan imam. Pondok Al-Bahjah ada ini, oh enggak. Sebagai apa saya menegakkan hukum seperti itu? Enggak diperkenankan. Jadi harus ada imam dari atas atau merestui bawahannya atau siapapun yang telah diizinkan untuk menerapkan sebuah hukum, maka itu sah. Hukum Islam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, apakah benar ruh seseorang yang disiksa bisa dimasukkan ke dalam tubuh orang yang masih hidup? Dan orang yang masih hidup itu menjerit-jerit. Aneh. Syukran Buya. Aneh, enggak ada. Sudah, enggak ada mau apa? Jawabannya selesai, enggak ada. Mau yang disiksa dia kok masuk ruhnya jasad orang? Orang jerit-jerit. Enggak ada. Orang meninggal masuk alam barzah, ditanya malaikat, disiksa di sana. Enggak ada masuk ke rumah ke rohnya orang. Oh, juri-juri siksa. Kasihan dong orang yang dimasuki. Nanti ada yang mau dibayar, nanti kalau saya mau disiksa di neraka, dikubur, nanti saya masuk ke kamu ya, tak bayar 1 miliar. Nanti ada gitu nanti. Enggak ada itu. Itu bualan untuk kisah. Itu kan cerita sinetron itu biasanya itu. Sering nonton sinetron kali yang tanya ya. Enggak ada. Orang punya tanggung jawab di alam barzah. Enggak ada roh ketayangan, enggak ada. Itu kan cerita di sinetron, ketayangan, jalan, balas dendam, masuk mall. Itu kan sinetron itu, enggak ada itu. Orang meninggal dunia punya tanggung jawab, kalau dia orang baik mendapatkan kenikmatan, kalau dia adalah orang jahat akan mendapatkan siksa, selesai. Adapun jika kita menemukan di dunia ini, misalnya ada orang ketabrak kereta api, ada orang tabrakan, kok besok ada orangnya, itu adalah setan yang menjelma, ingin mengeluarkan kita dari iman. Kalau orang yang mati sudah punya urusan, apalagi yang tabrakan itu, lihat, apalagi waktu tabrakan dia mati bersimbah darah, kepalanya pecah, dia mau kemana? Mau ziarah ibunya, mulia dia, kok jadi gentayangan, kan kurang ajar namanya ini. Dia mulia, mati mulia, khusnul khotimah dia, mau ziarah ibundanya. Gentayangan, memang Indonesia itu kaya segalanya. Tadi Habib Ali kaya minyak. Di Indonesia juga kaya hantu, kuntilanak ada, gendruwo, demit, wewe gombel, segala macam. Waduh, tuyul, apa lagi? Coba sebut lagi. Nah, ini adalah itu adalah kalaupun kita melihat kalau ada itu jelmaan yang dari setan, asyaiton yajri ala bani adam majrad dam, setan itu mengikuti jalan pikiran seseorang. Pohon beringin itu ya pohon, sama dengan pohon jambu dan pohon mangga. Cuman karena pohon beringin sudah dipercaya oleh sebagian orang, setan senang. Maka setan menjelma di situ sehingga ada kelebat-kelebat, akhirnya pohon beringin diyakini sehingga disembah, syirik jadi kawanku. Kan begitu. Ya, ada pohon beringin sama yang lainnya sama. Enggak ada. Kalau setan di mana-mana, di kamar mandimu ada setan, ada jinnya kok. Kita aja diminta oleh Nabi, diajurkan oleh Nabi untuk minta, Allahumma inna a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is, kita berlindung dari itu, setan, jin laki-laki dan jin perempuan itu yang goda di kamar mandi, ada. Ah, dari mana-mana ada setan, banyak ini. Bukan ini, bukan. Masih banyak dikir-kir lo sini. Oh, jangan tersinggunglah nih. Pagi-pagi belum sarapan kali ini. Baik, insyaallah ya. Semoga Allah menjaga kita dari segala siksa, baik di dunia ataupun di akhirat. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya, saya Nur Jannah dari Sumatera Utara. Saya ingin bertanya, Buya. Saya baru saja menikah, terus saya mendapati suami berhubungan dengan mantan pacarnya. Entah apa persoalannya. Saya sangat cemburu dan tidak ingin melayani suami. Apakah saya berdosa, Buya? Baik. Pertama adalah bagi seorang istri, cemburu adalah wajar dan hak. Bahkan dalam istilahnya anak muda, cemburu tanda cinta. Anak tua juga. Kalau tidak ada cinta, tidak ada cemburu. Cemburu itu wajar, itu indar, irama. Cuman ingat, cemburumu tidak boleh menjadikan dirimu melanggar syariat. Kalau Anda sebagai seorang istri, suaminya berhubungan dengan orang lain. Maksudnya berhubungan adalah komunikasi ya, maksudnya kayaknya. Komunikasi. Ya jangan serta-merta Anda marah-marah. Ya namanya komunikasi mungkin mau bayar utang atau bagaimana. Jadi jangan suudon. Jadi baik, kalau hanya komunikasi Anda harus cermati. Kalau komunikasi wajar, kadang ada cemburunya seorang orang itu hanya action saja. Berlebih-lebihan. Loh? Lebay. Lebay, saya enggak ngerti istilah lebay. Istilah begitu saya enggak pernah menghafal, takut ucap salah. Lebay atau lebay? Ya. Cemburumu wajar, wahai para wanita. Engkau cemburu, akan tapi cemburumu itu adalah untuk bahan koreksi diri. Kalau seandainya itu komunikasi biasa, jangan kau hancurkan dia. Menjadi tidak santun lagi dengan dirimu. Karena sebagai seorang istri sudah memperlakukan dengan emosi. Hanya karena telepon. Kamu telepon dia ini dulu. Sehingga sering muncul menuduh. Ada bahasa komunikasi yang penting, wahai para istri. Jika engkau melakukan menemukan kejanggalan pada suamimu, bertanyalah engkau akan dijawab. Jangan kau tuduh, dia akan marah. Sederhana ya. Tanya, "Bang, ada apa telepon dengan dia?" "Oh iya, dia katanya senang dengan pernikahan kita, mau ngasih hadiah mobil buat kamu." Kan enak jadi. Buru-buru marah, kan batal nanti. Artinya apa? Tanyalah engkau akan dijawab. Kalau sudah dijawab, "Oh enggak, saya dia telepon hanya kabar gimana, baik. Semoga mengucapkan selamat." Lah kalau sudah dijawab begitu, terima kasih, alhamdulillah. Cuman kadang perempuan, enggak mungkin gitu. Lah ini model. Model perempuan biasanya enggak mau dikasih jawaban, enggak terima. Enggak mungkin gitu. Loh, terus gimana? Kadang-kadang dijawab yang baik enggak mau. Ini kan model wanita yang aneh. Kalau dijawab yang enak, "Oh enggak, saya hanya telepon, dia telepon nanya kabar, tinggal di mana, saya mau kunjung sama suami saya." Kan enak gitu jawab. Cuman kadang-kadang perempuan enggak terima. Enggak mungkin gitu. Lah ini aneh. Jadi jawab yang baik, enggak mau, pengen yang jelek. Atau bilang, "Oh, dia ngomong kepadaku, dia sayang, masih sayang sama aku." Ngomong gitu. Kan enggak mau yang itu, dikasih yang baik. Makanya ibu-ibu, kalau dapat jawaban dari suami yang baik, alhamdulillah, percaya, selesai. Kemudian setelah itu, kalau ternyata diam-diam ada curiga di dalam hatimu, mungkin dia kok ngomongnya baik dengan dia dan sebagainya, jangan mengikuti hawa nafsu untuk tampil cemberut mukamu. Akhirnya sebagian hari dirimu semakin kalah dengan dia. Kok semakin cemberut istriku ini lah. Tatonya orang lain lebih manis, senyum, assalamualaikumnya baik. Sementara, "Assalamualaikum, Pak, gimana baik?" Terus suami, "Pak, Makanya kalau misalnya melihat tanda-tanda suami seperti itu, berlakulah yang bijak. Bersainglah engkau dengan dirimu sendiri. Mungkin kamu kurang lembut selama ini, kurang indah. Jangan kalah dengan siapapun. Jangan jadikan mukamu cemberut. Kalau kamu semakin cemberut, semakin jauh dari dia. Apalagi tadi enggak mau melayani. Enggak mau melayani. Wah, ini tambah kacau. Akhirnya apa? Untuk apa istri enggak berguna?" Bisa begitu nanti ngomongnya. Akhirnya mulai kebuka komunikasi dia dengan perempuan yang tadi. Perempuan yang tadi padahal hanya nyapa biasa. Akhirnya gara-gara di rumahnya tidak pernah melayani, keceplos curhat. Balik lagi kisah lama bersama syaitannya. Rugi Anda ditinggalkan. Maka pandai-pandailah wahai seorang istri. Cemburumu adalah wajar. Cemburu ada. Akan tapi ketahuilah, semua harus dikontrol dengan syariat. Kemudian dikontrol dengan syariat dan kecerdasanmu. Jangan cemburumu menjadikan dirimu cemberut. Cemburu tidak boleh jadi cemberut. Akan tapi cemburumu di dalam hati untuk membangkitkan dirimu agar bersemangat untuk bersaing dengan dirimu. Kalau dirimu namanya Aisyah, "Hei Aisyah yang solehah, bersainglah kau, jangan dengan orang lain. Kalau bersaing dengan orang lain kau akan kalah, sebab di sana banyak lebih muda, lebih cantik." Akan tapi, "Hei Aisyah, bersainglah dirimu dengan Aisyah yang kemarin." Oh, selesai, indah. Lipstikan tiba-tiba sama suaminya, ini sering miceti. Aisyah bersaing dengan Aisyah yang dulu. Itu adalah kaidah dalam berkomunikasi. Untuk adikku yang bertanya, hati-hati, jangan mudah emosi. Dan kemudian hilangkan, jangan mudah berprasangka. Bertanya yang baik ya, takut gara-gara pertanyaanmu yang menuduh itu, seorang suami akhirnya memutus asa lalu berkata, "Halah, ngomong baik-baik, sudah enggak ngapa-ngapain masih dituduh. Mending beneran." Loh kan? Wah, ini setan yang bising. Wong dia ini kadang-kadang masuk iblis di situ. Akhirnya Anda rugi. Semoga Allah menjaga rumah tangga Anda indah dalam cinta karena Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Anas dari Tulung Agung, Buya. Saya minta penjelasan mengenai hukum pembelian barang melalui kredit, ada pihak ketiga di situ, juga pembelian rumah melalui KPR, melalui bank konvensional. Dan gimana caranya kalau kita sudah terlanjur melakukan pembelian dengan cara-cara tersebut, maksudnya cara membersihkannya dengan kita misalnya membeli rumah dengan KPR atau membeli motor dan sebagainya dengan cara pembelian kepada pihak ketiga. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kredit pada dasarnya adalah bukan sesuatu yang salah. Selain daripada emas dan perak, jual beli kredit adalah boleh. Cuman kreditmu ke siapa? Misalnya saya punya motor, saya jual kepada Anda. Saya kasih jual 10 juta, dibayar 10 bulan. Setiap bulannya adalah 1 juta. juta, itu kredit yang sah karena motor-motor saya. Tapi kalau sudah Anda kredit, ternyata developernya juga enggak punya duit, akhirnya gandeng sertifikatnya dititipkan di bank. Banknya konvensional, berarti dicampur aduk di situ. Dari kredit yang sah, termasuk mobil semuanya, kredit mobil yang semula kredit adalah pada dasarnya adalah sah, dicampur aduk dengan masalah pembiayaan. Dari pembiayaan yang konvensional yang di situ ada ribanya, maka Anda itu termasuk dalam masuk wilayah lingkungan riba, mendukung riba, dan Anda ikut membayar riba tanpa Anda sadari. Sebab apa? Anda telah mengambil rumah atau mobil itu, Anda membayar untuk siapa? Untuk bank, sama membayar untuk yang punya developer. Jadi Anda adalah orang yang paling double bodoh. Mohon maaf, bukan Anda maksudnya. Anda membayarkan bunganya sama memberikan untung kepada yang punya rumah, yang menjual rumah. Jadi bunganya pun bukan dia yang bayari, Anda yang bayari. Hebat benar ya. Nah, itu Anda orang baik, untuk cuma-cuma Anda orang yang sangat dermawan untuk masuk ke badan neraka nanti. Jadi harus waspada di situ. Saya ingatkan kepada semuanya, untuk bank syariah harus didukung besar-besaran. Anda harus, biarpun ada kekurangannya, saya selalu membahasakan bahasanya itu adalah bayi yang kita nanti-nanti kelahirannya. Ternyata bayi namanya bank syariah lahir alhamdulillah, tapi cacat. Tapi setelah cacat apakah kita bunuh? Ya enggak dong. Bagaimana cacat? Karena kurang vitamin. Karena orang-orang kaya duitnya banyak dititipkan di tempat yang enggak benar, sehingga dia mau besar enggak bisa. Sehingga programnya pun enggak bisa berkembang. Karena apa? Yang kaya tidak mau nitipkan di sana. Agar tidak cacat, ayo bergabung semuanya di situ sehingga syariah bisa ditegakkan dengan benar. Nah, kalau semua apalagi digembosi, jangan ke sana, semakin nyungsep itu bank syariah. Semakin enggak mampu, bisa dijual nanti. Akhirnya dibeli oleh orang kafir, sama aja bohong nanti. Jadi sekali lagi, ada semua gebyar Islam, label Islam, syiar Islam, biarpun dia cacat, ayo kita dukung dan kita sempurnakan bareng-bareng. Biarpun banyak kritiknya kami kepada bank syariah tentang kredit emas, masih dibela, saya dikirim surat lagi. Nggak usah ngirim surat ke sini, sudah jelas hukumnya kredit emas. Nggak benar, memang orang mati kalau nggak kredit emas. Tidak mendesak, kenapa harus? Itu kan hanya tren bisnis saja, atau memang ada pengerukan keuntungan yang lebih besar lagi. Tidak ada nilai tolong-menolongnya, bahaya nanti. Jadi kalau sudah dikatakan ulama haram, ya sudah. Cari yang jelas, yang pasti halal. Mudah itu semuanya. Nah, adapun tobatnya bagaimana? Saya sudah terlanjur ngambing rumah, tapi melalui konvensional. Tobat yang pertama adalah, jangan Anda mengambil lagi. Ya kan? Sudah berjanji, tidak akan ngambil lagi. Yang masalah adalah tobat sekarang, besok ngambil lagi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jika bisa dirubah dengan transaksi syariat, Anda harus berubah transaksi syariah. Kalau tidak bisa, gimana? Mau tidak mau, maka kita harus selesaikan. Sebab kalau tidak, nanti semuanya dijabel, diambil itu rumah, itu mobil diambil. Maka selesaikanlah sampai selesai. Setelah selesai, kembali yang pertama, Anda tidak akan mengambil lagi. Selesai, tatanya apa yang pengen? Mak, ngambil lagi yuk. Tapi astagfirullahaladzim, bohong itu istri. Tobatmu gak benar. Jadi adalah berhenti dari itu, diganti dengan yang syariah. Atau kalau ternyata susah prosesnya, selesaikan sampai Anda tidak punya tanggungan. Sebab Anda kalau tidak masuk penjara nanti, atau barang Anda habis semuanya. Baik, selesaikan. Kalau bisa dirubah kepada bank syariah. Kalau ternyata Anda sudah ini selesai, baru nanti yang pertama tadi, Anda berjanji untuk tidak mengambil lagi dengan cara yang tidak syar'i, tidak melalui bank syariah. Ini saja, semoga Allah menjaga kita dari yang haram, menjauhkan dari riba. Ingat wahai hamba-hamba yang masih diuji dengan urusan riba, Anda harus yakin yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang menjadikan orang Abdurrahman bin Auf kaya adalah Allah. Maka ambillah rizki dari Allah dengan cara yang diridhai oleh Allah. Baik, jika Anda termasuk orang yang masih banyak berurusan dengan riba, ingat tadi bangsa insyaf, bahasa insyaf, sadar, mohon kepada Allah, jangan membela kesalahanmu, jangan banyak berhujjah, istighfar yang banyak, hijrah perlahan. Kalau sudah kita hijrah perlahan, Allah melihat hati kita, lalu dimudahkan untuk hijrah. Yang menjadi masalah adalah itu, si manusia yang banyak berhujjah. Kok gitu saja? Oh iya. Apalagi sekarang ada penggembosan. Bank syariat tidak beda dengan bank konvensional. Dia yang dilihat dari sisi yang tadi, yang negatif tadi, yang cacatnya, bukan yang lain. Transaksi syariatnya sudah banyak. Yang dilihat cacatnya, akhirnya cacatnya disamakan dengan bank konvensional. Berarti bangun konvensional sama dengan cacatnya. Kan paham seharusnya kalau orang cerdas mikir. Kemudian setelah itu lalu berkata, enggak ada beda antara bank syariah dengan bank konvensional. Persis sama orang Yahudi waktu Nabi mengatakan, jangan berurusan dengan riba. Orang Yahudi menolak Muhammad itu aneh-aneh. Kita tidak boleh riba, tapi boleh dagang. Innamal bai'u mithlu riba. Orang Yahudi berkata, jual beli itu sama dengan riba. Sama-sama cari untung. Kenapa riba dilarang? Maka kalau sudah ada bank syariah, hendaknya kita serukan. Kita menyeru kepada semua untuk mendukung bank syariah. BMT-BMT saudara-saudara kita. Tapi di sisi lain, tolong dari pihak bank syariah sendiri, hendaknya banyak berbenah, banyak kekurangan di dalamnya. Ada yang bertanya, Bu, ya, punya usulan? Oh, banyak usulan. Datang nanti kita kasih usulan yang banyak. Kita sama-sama mendukung. Kami dukung Anda, tapi Anda harus mau berubah dong. Baik, semoga Allah menjaga kita semuanya. Mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Buya atas kesempatannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Buya selalu diberikan kesehatan, panjang umur dalam keadaan taat dan dipermudah segala urusan dunia dan akhiratnya. Dan semoga diperbanyak orang-orang seperti Buya. Afwan Buya, ana ingin bertanya mengenai rasa semangat berjuang yang sering sekali mengalami kemunduran atau berkurang. Sebenarnya apa saja faktor penghambat kita dalam berjuang dan bagaimana cara menyelesaikannya, Buya? Afwan atas ketidakmengertiannya dan mohon bimbingannya, Buya, dan mohon doanya karena kami akan terjun ke lapangan praktik, Buya. Syukran. Baik, bismillah. Berjuang di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah harus ada keyakinan. Keyakinan, maka menguatkan keyakinan. Yang kita pandang terus adalah ridho Allah. Kalau kita berjuang di jalan Nabi Muhammad, ini berjuang untuk dakwah dan sebagainya, kita akan dilihat oleh Allah, lihat oleh Rasulullah. Ini dia akan dapatkan gaji istimewa dari Allah dan Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan disandingkan nanti dengan Rasulullah. Dan ini harus kita yakini. Nah, kita punya keyakinan dari sisi ini atau tidak? Jadi orang tidak istiqomah itu karena tidak yakin. Berulang-ulang di majelis ini saya buatkan contoh. Orang kerja di perusahaan, ribuan orang datang. Sudah dikasih catatan jam 7 terlambat gerbang ditutup, enggak bisa kerja. Itu sebelum jam 7 sudah berjubel dia, rebutan masuk. Setiap hari itu. Kenapa kok bisa orang istiqomah ribuan orang begitu? Kenapa? Dia ada keyakinan pada akhir bulan dia mendapatkan gaji. Kalau ternyata ada dapat informasi isu bahwasanya perusahaannya bangkrut, kayaknya bulan depan enggak akan digaji. Ini sudah setengah-setengah kerjanya. Yang telat pun juga enggak kecewa, ya paling juga nanti enggak digaji. Nah, lihat. Karena keyakinannya yang kropos. Tapi kalau keyakinan kuat, apalagi nanti dapat tambahan. Wah, yang tidak bolong bulan ini akan dapat fee bonus. Wah, semangat lagi. Karena yakin. Disebar selebaran gede, spanduk gede. Padahal bosnya juga orang yang tidak beriman, bisa saja berbohong sewaktu-waktu. Cuman dia karena percaya, makanya rajin dia. Bagaimana orang yang mengaku dia kenal Allah? Anda berjuang, lihat, berjuang di jalan Allah seperti ini. Kalau Anda ikut andil dalam pembuatan pondok pesantren, harus Anda yakini sepanjang anak belajar di dalamnya, Anda mendapatkan pahala. Yang sholat di dalamnya, Anda dapat pahala. Kalau Anda seandainya mati sekarang pun, besok sudah enak. Semoga panjang umur. Karena sudah punya tabungan. Ya, sholat yang dilakukan oleh anak-anak terkirimkan, sampai pahalanya, ibadahnya sampai. Dengan penuh keyakinan, makanya kalau orang melakukan keyakinan itu, berbuat baik itu enggak ada putusnya. Selalu bertambah dan bertambah, terus berkembang. Enggak berhenti, karena apa? Dia ingin pangkat tinggi. Sama pebisnis, ahli dunia itu lihat. Baru perusahaan selesai, berhasil, dia buka yang ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Belum diresmikan, mati dia. Ada. Dan dia mendapatkan apa-apa di dunia. Sekaya apapun dia di dunia. Lihat, rumahnya adalah 200 rumah. Yang ditempati hanya satu rumah. Dari satu rumah pun hanya satu kamar. Dari satu kamar pun di pojok ranjangnya kok. Mau apa dia? Tapi di akhirat, oh surga selama-lamanya. Nah kalau punya keyakinan, dia akan istiqomah dalam berdakwah. Enteng, pondok mana sih yang kurang? Ayo beresin. Majlis, pesantren. Dan kita menemukan manusia-manusia seperti ini, lihat. Semoga Anda termasuk mereka, amin. Makanya waktu bangun pondok di sana begitu mudahnya, pondok. Karena mereka mikir, duitnya banyak dikeluarkan, ratusan juta bahkan miliaran, kok bisa? kan bisa dibuat bikin mat gitu, tapi dia ingin bikin mat di surga nanti, ingin bangunan di surga nanti. Itu kenapa kok orang punya kemampuan melakukan itu semuanya? Karena keyakinan. Anda pun bisa punya kemampuan hadir lebih pagi karena keyakinan. Bisa istiqomah di majelis ini karena keyakinan. Nah, maka yang boleh dikukuhkan adalah keyakinan. Itu saja. Anda yakin bahwasanya ada pahala Allah di balik perjuangan ini semuanya. Mungkin lihat, ada ingat perjuangan yang dilakukan oleh seorang hamba ini, kalau dia tulus akan diberi oleh Allah gantinya nanti di akhirat yang tidak bisa dikira-kira seperti apa. Tapi pun Allah yang Maha Kasih kadang memberikan kebaikan itu di dunia sebelum kita mati, kemudian untuk anak-anak kita, kemudian rezeki kita. Ada berjuang tapi tetap saja rezekinya nyungsep, karena Allah ingin menyiapkan pahala besar nanti di akhirat. Sehingga tidak pernah dia merasa rugi dalam berjuang, dia tidak pernah menyesal dalam berjuang, karena dia punya keyakinan bahwasanya nanti akan aku petik pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan keyakinanmu, maka dengan kekuatan keyakinan tersebut itulah akan menjadikan dirimu istiqomah. Atau balik pemahaman, jika engkau tidak istiqomah maka ketahuilah yang diragukan adalah keimananmu. Jika engkau punya iman, engkau pasti istiqomah. Jika engkau punya keyakinan, pasti istiqomah. Yang enggak istiqomah, koreksi dirimu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Afan Buya, kami akan membacakan satu pertanyaan lagi dari sosial media. Itu yang datangnya dari Najli dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang ingin saya tanyakan, Buya. Bolehkah kita sama suami seperti mohon maaf sebelumnya? Seperti suami minta bercumbu atau dilayani, tapi sang istri pura-pura ogah-ogahan gitu. Tapi akhirnya suami malah cemberut betulan dan malah tidur begitu saja. Apakah istri yang seperti itu termasuk durhaka, Buya? Padahal sang istri ini tidak bermaksud begitu, Buya. Kasihan suaminya tidur. Kasihan suaminya akhirnya tidur ya. Ada aja di dunia. Itu benar nih, kenyataan nih. Anda bu, betul kan? Oh iya, Anda ngangguk-ngangguk. Jadi, jual mahal itu ada pada waktunya. Jual mahal itu adalah tidak semuanya. Jual mahal tidak semuanya. Mungkin adalah bahasa seni dalam bercinta. Akhirnya, jual mahal mungkin ya, untuk masuk to the point, Anda tahan dulu boleh. Tapi mungkin yang lainnya, Anda merayu, ini boleh. Jadi, jangan dari awal jual mahalnya. Akhirnya sudah, apalagi capek baru kerja. Apanya tanggapi istriku, ogah. Okay. Tapi kalau istrinya sambut dari awal, jual mahal tidak semuanya, dan memang tidak semuanya langsung blak-blakan begitu, tidak, ada saat-saat itu. Misalnya kalau dari suami datang sudah dia dandan cantik, senyum-senyum, suami makan colek-colek, giliran suami bersemangat, ya Pak, mohon maaf, tapi sambil ngadep ke sana tapi buka baju, mohon maaf ya, kan bingung ini ngadep ke sana tapi kok. Nah ini, jadi seni bercinta itu ada, Ibu. Jangan apa ya, ada seperti layang-layang diulur, putus layang-layangnya nanti. Jadi begini, intinya seni bercinta itu penting. Dan memang tidak selamanya langsung tutup poin, Nabi juga marah. Bahwasanya kalau ada seorang laki-laki mendatangi istrinya seperti seorang binatang mendatangi betinanya. Harus ada muqot. Anda boleh jual mahal dari wilayah yang satu itu, tapi dari sisi lain ya, cubit-cubit hidung suami, gigit telinga, segala macam itu tetap. Lah Anda betul-betul jual mahalnya full jual mahal, ya tidurlah suamimu dari awal semuanya sentuh enggak, dandan juga enggak, wewangian juga enggak, jual mahal salah resep itu, enggak tahu yang ngasih resep siapa itu. Dandan cantik, wangi-wangian, ranjang kasur dibata rapi dan sebagainya, senyum-senyum tapi gayanya jual mahal, wah ini tertarik suami begitu tuh. Nah, jadi, tapi giliran ini suami pun juga demikian, wahai para suami yang soleh, ketahuilah bahwasanya dalam hidup itu harus jalani dengan keindahan. Nabi marah kalau tidak ada rasul antara engkau dengan istrimu. Rasul itu adalah muda'abah, cumbuan dan sebagainya. Wahai para suami yang soleh, seperti engkau ingin melihat istrimu cantik, ya istrimu juga ingin melihat dirimu agak ganteng dikit deh. Seperti engkau senang mencium bau harum, maka istrimu pun juga senang mencium bau harum. Jadi sama-sama dong, jangan suruh istri dandan tapi dirimu adalah seperti gendruwo. Anda harus berbenah diri juga, ada keseimbangan. Nabi saja orang yang sangat bersih, Nabi itu seni bercintanya dahsyat. Majelisnya majelis cinta, Nah, ini pendidikan dari Nabi itu seni bercintanya indah sekali. Sehingga Nabi itu adalah suah ganteng. Seacak-acakan rambut dan badan Nabi tetap wangi dan ganteng dan bersih, tidak ada yang mengalahkannya. Pun demikian, Nabi itu waktu Siti Aisyah ditanya, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi waktu masuk kamarmu?" Siti Aisyah mengatakan, "Dia selalu mencelupkan tangannya di baskom yang sudah biasa disiapkan, lalu dibasahi rambutnya. Kelihatan segar bersih gitu, lihat. Kemudian selalu pakai siwak, membersihkan mulutnya." Lihat, karena apa? Kalau sudah masuk kamar, suami istri adalah untuk menyenangkan pasangan dengan cara yang diridhoi oleh Allah, apakah ciuman dan seterusnya. Itu halal, bukan aib. Makanya saya kadang ngomong pada suami-suami itu, kalau mau pulang rumah itu jangan pulang langsung mampir pom bensin deh, sikat gigi, minyak wangi, ganti baju. Ya, itu kan penting, biarpun dari sawah ntar saya masuk belik, masuk apa, lumbung apa, air dulu mandi, siapin minyak wangi, siap. Jadi 10 kilo istrinya lagi masak, suamiku datang. Itulah ya, ada seni bercinta. Jadi jual mahal bukan sesuatu yang terlarang, akan tapi jangan full jual mahal, tapi jual mahal sudah ada sinyalnya, ya kan? Misalnya apa, kalau jangan masuk kamar, pintunya dibuka, gitu loh, ya, gitu loh, gitu. Jangan masuk kamar, jangan masuk kamar, jangan masuk kamar, gitu loh, oh, itu, ini kan seni, ada seninya gitu ya. Kembangkan ilmu ini, insya Allah, insya Allah nanti akan indah dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bissawab. Cukup Buya. Cukup. Bismillah. Besok adalah majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam. Mohon untuk bisa hadir dan mendoakan agar dikabul doa kita. Sebab doanya satu orang tidak seperti doanya dua orang. Kalau orang berdua orang lebih bagus daripada doa yang satu. Lebih banyak dikabul kalau doa dua orang. Doa tiga orang lebih mudah dikabul daripada doa dua orang. Doa 100 orang lebih banyak mudah dikabul daripada doanya tiga orang. Doa 1000 orang lebih mudah dikabul daripada doanya 100 orang. Nanti insya Allah ribuan umat datang ke sini akan bersama doa di tempat ini. Ya. Maka datangkan sekaligus jadikan momen untuk mengenalkan sanak kerabat saudara Anda yang belum kenal majlis. Bisa menghadiri tempat ini. Semoga dengan rahmat yang Allah turunkan seperti yang dijanjikan akan sampai kepada sanak kerabat saudara Anda. Maka jangan tinggalkan, termasuk yang enggak sholat pun dibawa ke sini. Suami yang bandel bawa ke sini. Istri yang Masya Allah innalillah bawa sini. Tapi insya Allah istri Anda soleh semuanya. Suami Anda soleh. Orang-orang yang bermasalah bawa. Semoga di esok hari itu adalah hari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka rahmat. Sehingga pulang adalah dengan iman, pulang dengan kasih sayang, pulang dengan kelembutan hati insyaAllah. Baik, ini saja. Besok. Dan selanjutnya malam cinta Rasul nanti 12 Rabiul Akhir atau 31 Desember. Pendaftaran peserta didik SD-ku sampai SMP-ku dan SMA-ku. Ini ada mohon asal ada mohon di agar diketahui bahwasanya di pondok ini ada dua program. Pertama adalah program tahfidzul Quran sama tafaqquh. Mereka adalah anak-anak kecil yang menghafal Quran dan tafaqquh anak dewasa yang belajar ilmu syariat, hukum-hukum, tafsir segala macam, fikih, hadis. Tapi di sana ada juga SD, SMP, SMA yang dibuat bukan untuk anak-anak yang tadi. Ini buat program sendiri. Makanya tidak semua kami anjurkan masuk SD, SMP, SMA. Di sana juga ada, cuman untuk tahfidz Quran sama tafaqquh pendaftarannya nanti menjelang Ramadan. Tapi untuk SD, SMP saat ini sama SMA saat ini sudah dibuka pendaftaran dan semuanya memang terbatas karena untuk kelas SD pun kita hanya mengambil beberapa kelas, kita kurangi, adapun SMP-nya juga sedikit, kita mengambil sedikit-sedikit semuanya dan sangat terbatas. Makanya pendaftarannya karena sangat terbatas, pendaftarannya kita jauh-jauh sebelum ujian selesai anak-anak sudah didaftar dan diterima, sehingga bagi yang tidak diterima mereka bisa mendapatkan petunjuk untuk diarahkan kepada sekolah-sekolah yang lain yang tidak jauh dengan keinginan pertamanya, yaitu untuk belajar ilmu umum sambil kenal agama. Jadi yang tidak lulus masih punya kesempatan daftar di tempat yang lain, sengaja didaftar secepatnya, itu SD, SMP dan SMA. Baik, kemudian juga bagi siapapun yang punya hafalan Al-Quran dan punya kesempatan waktu untuk bisa mengabdi di sini, dihimbau untuk bisa bergabung untuk mengajar anak-anak penghafal Quran dari anak-anak kita. Ini saja insya Allah untuk doa. Mohon didoakan ini program pondok ini selain Maulid Nabi. Pembangunan laundry, kita punya rumah laundry untuk cuci bajunya anak-anak semuanya. Ini perlu dana yang besar ya. Barangkali ada rumah yang dihadiahkan atau apa kayak. Yang khusus ada tempat jemurannya panjang, di situ ada rumah cuci baju. Karena di pondok sudah enggak ada tempat. Pondok tidak ada tempat untuk cuci baju. karena harus tempat jemuran yang rapi, bersih ya. Kemudian mobil operasional, radio sudah dapat, alhamdulillah. Untuk tempat parkir supaya tidak kepanasan mobil dan motornya. Ini untuk parkir mobil pondok sudah ada, biarpun masih kurang. Kemudian banyak lagi. Pembenahan pondok ini ada, setiap pondok harus ada perawatan. Barangkali ada yang punya keahlian dan punya kesempatan, punya dana untuk bisa membersihkan, ada pondok bocor ini sebagainya, itu kurang lebih 70-100 untuk pembenahan saja. Dan itu akan berlaku dalam setiap tahun ada pembenahan-pembenahan, karena biasanya kalau sudah musim panas, ada panas, retak, kemudian musim hujan datang, banjir. Itu biasa, sudah dirapiin, pas rapi, enggak ada hujan. Gitu. Nanti datang hujan, banjir, biasa begitu. Ada pembenahan terus ya, insya Allah. Yang ingin berinfak langsung, yang kami sampaikan bahwasanya infak yang Anda berikan kotak amal itu adalah untuk operasional, sebagian membantu operasional pondok pesantren. Maka kami sampaikan kepada siapapun, kalaupun tidak bisa memberi, tolong doain. Jadi tolong kotak amalnya dipegang nanti, semoga penuh gitu. Semoga penuh, nanti pegang itu kotak amalnya, semoga penuh. Enggak usah pakai duit, Bu, pakai doa. Doain aja semoga penuh. Tatanya betul diamalkan. Enggak, pakai doa dok. Alhamdulillah, doanya dikabul insyaallah. Baik, ini saja insyaallah. Ada Nasyid Al-Bahjah bertajuk Langkah Hijrah, bisa diambil di Abimat. Ini ada promo-promo dakwah ya. InsyaAllah ini saja, semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthar alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah jaga kami. Jaga hati kami, jaga keluarga kami, jaga masyarakat kami, jaga umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada Al-Quran. Tambahkan kecintaan kami kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Tambahkan kecintaan kami kepada agama yang kau ridha ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari ya Allah menodai agamamu, baik kami sengaja atau tidak. Jauhkan kami dari berkumpul dengan orang-orang yang tidak beriman ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang munafik. Dan kami mohon, siapapun yang datang ke tempat ini atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, angkat derajat mereka, muliakan mereka, ya Allah, kuatkan iman mereka. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami kumpul saat ini, kami mohon, ya Allah, jadikan kami ahli istiqomah, ya Allah. Jangan sampai kami terputus, ya Allah, menghadiri tempat mulia ini, kecuali nanti setelah panjang umur Kau cabut nyawa kami, dalam keadaan kami mulia, ya Allah, mati husnul khatimah. Dan kami mohon, pandang keluarga kami dengan kasih sayang, mewujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dengan anak yang soleh-soleha, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ya Allah, ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas, ahli surgamu, yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki ya Allah, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.